Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selanjutnya, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah masih membawakan ayat-ayat yang menunjukkan pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qawluhu inna syani'aka huwal abtar, dalam surat Al-Kautsar di ayat yang ketiga. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah al-abtar. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ay maqtu'u dzikril jamili maqtu'un minal khairi wa waqa'a dzalik. Al-abtar maknanya, kata beliau, terputus penyebutan yang indah, terputus dari kebaikan, dan benar-benar yang demikian terjadi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat terkait dengan siapa yang dimaksud dengan orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, yang menjadi sebab terputusnya dia dari disebut dengan sebutan yang indah, yang baik, dan terputusnya dari kebaikan. Di antara mereka adalah Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il, di mana dia menyatakan ketika disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya, da'uhu fa innahu rajulun abtar. Ya, la aqibalahu. Biarkan saja dia, karena sungguhnya dia adalah seorang yang terputus. Ya, tidak ada yang menjadi penerus baginya. Dikarenakan sebagaimana kita ketahui, bangsa Arab adalah bangsa yang sangat membanggakan keturunan laki-laki. Sementara Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya putra-putra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam semuanya meninggal sebelum mencapai usia balig. Sehingga dalam anggapan mereka ya, para pembenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan meninggalnya putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi yakni yang akan meneruskan jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang dimaksud dengan al-abtar dari sebagian riwayat adalah Abu Lahab, paman Nabi sendiri, di mana ketika meninggalnya salah seorang putra beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab langsung menemui kaumnya dan menyatakan, butira Muhammadun fa inna ibnahu mata al-lailah. Ya, Muhammad sudah terputus, karena sungguhnya ya anaknya tadi malam sudah meninggal. Demikian pula sebagian riwayat menyebutkan yakni Ka'ab al-Ashraf, dan Al-Imam Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa siapa saja yakni yang setipe dengan mereka ya, membenci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka nasibnya pun akan didapatkan seperti yang didapatkan oleh mereka, para pembenci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terputus dari disebut-sebut manusia dengan kebaikan, terputus ya dari berbagai kebaikan. Dan kata Al-Imam As-Sa'di, sungguh ya yang demikian telah terjadi, sebagaimana kita ketahui, Abu Lahab walaupun statusnya sebagai paman Nabi sendiri, namun dengan kebenciannya dan permusuhannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala turunkan ya satu surat yang menyebutkan tentang nasib dirinya dan istrinya yang akan menjadi penghuni neraka yang kekal abadi dalamnya. Selanjutnya, wa qawluhu kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-52, katakan wahai Nabi, hal tarabbasuna bina, tidak ada yang kalian tunggu-tunggu wahai orang-orang munafikin ya tentang diri kami, illa ihdal husnayain, kecuali salah satu di antara dua kebaikan. Di mana orang-orang munafikun ya mereka sangat menanti-nanti adanya yakni kekalahan pada kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya agar mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada yang ditunggu kecuali dari salah satu di antara dua kebaikan, yakni kemenangan ataupun mendapatkan mati syahid. Itulah yang akan didapatkan oleh kaum muslimin. Wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adzabin min 'indih aw bi'aydina. Dan kami pun menunggu dengan apa yang akan menimpa kalian dari azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kalian atau melalui tangan-tangan kami. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Maka silakan kalian tunggu, sesungguhnya kami bersama kalian juga saling menunggu. Kemudian wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakan wahai Nabi, ja'al haqq, telah datang kebenaran yakni agama ini, wa zahaqal batil, dan telah lenyap kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu sesuatu yang akan lenyap. Jadi bagaimanapun besarnya kekuatan kebatilan, Allah Subhanahu wa taala memastikan dengan ayat yang mulia ini bahwa kebatilan itu akan datang waktunya lenyap dari muka bumi ini. Kemudian berikutnya dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakan wahai Nabi, wahai Rabbku, masukkanlah aku ke tempat yang sebenarnya, yakni tempat kebenaran, dan keluarkanlah aku yakni dari tempat yaitu merupakan tempat kebenaran, yakni melalui tempat kebenaran. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Rabbnya agar ketika masuk ke tempat yang benar, demikian pula ketika keluar ya pada tempat yang benar. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan jadikan untukku dari sisimu yakni kekuatan yang akan menjadi penolongku. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wa qad fa'ala ta'ala dhalika. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melakukan yang demikian. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan-kemenangan pada berbagai pertempuran, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagian mereka menjadi syuhada. Kemudian wa qawluhu ta'ala, dan pada firman Allah Subhanahu wa taala, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakan wahai Nabi, sungguh seandainya manusia dan jin mereka bersatu padu untuk bisa mendatangkan semisal Al-Quran ini, mereka tidak akan bisa mendatangkan semisalnya, walaupun sebagian membantu sebagian yang lainnya. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wahada khabarun muntabikun ala makhbarihi fi jami'il awqati. Dan ini merupakan kabar yang demikian tepat, demikian persis atas apa yang dikabarkannya oleh Allah Subhanahu wa taala fi jami'il awqat, dalam seluruh waktunya. Artinya tidak akan ada hingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kembali Al-Qur'an dari mushaf-mushaf, ya, tidak akan ada yang mampu untuk bisa mendatangkan semisal dengan Al-Quran, atau bahkan yang lebih kurang ataupun yang kurang daripada itu, 10 surat semisal dengan Al-Quran. Bahkan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tantangan yang lebih ringan lagi, yakni mendatangkan satu surat semisal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka tidak akan ada yang mampu untuk melakukannya. Di mana hal yang demikian juga termasuk di antara bukti yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan kalam makhluk. Karena seandainya itu adalah kalam makhluk, mereka bangsa Arab adalah orang-orang yang fasih dan ahli dalam bahasa, tentu mereka bisa mendatangkan semisal dengan itu. Tidak mampunya manusia, bahkan seandainya bersatu padu dengan jin, untuk bisa mendatangkan walaupun hanya satu surat semisal dengan yang apa yang ada di dalam Al-Quran, ini menunjukkan bukti bahwa Al-Quran benar-benar kalamullah. Kemudian wa qawluhu inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun, dalam surat Al-Hijr di ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang maknanya sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adz-dzikr, yakni Al-Qur'anul Karim, juga masuk di dalamnya wahyu Allah yang lainnya, yakni as-sunnah. Wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjadi penjaga ya terhadap adz-dzikr tersebut. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadza syamilun li hifdzi alfadhihi wa ma'anihi bi haitsu la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Dan hal yang demikian, yakni bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap wahyunya, mencakup di dalamnya penjagaan terhadap lafaz-lafaznya. Ya, tidak ada satu kekeliruan pun, yakni yang tidak sengaja ataupun sengaja, untuk memasukkan ke dalam Al-Qur'anul Karim yang bukan ya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan diketahui. Ya, Dan salah satu di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan, yakni untuk mereka menghafal kitabnya. Sampai-sampai berapanya di antara anak-anak yang belum mencapai usia 10 tahun, terlebih di masa dahulu, mereka dalam keadaan sudah mampu untuk menghafal seluruh Al-Quran. Dan ini salah satu di antara bentuk penjagaan Allah terhadap kitabnya. Yang ini sesuatu yang sangat-sangat asing didapati pada umat terdahulu. Oleh karenanya ketika Uzair datang kepada kaumnya yang dalam keadaan hafal isi Taurat, mereka pun menganggap ini sesuatu yang luar biasa, sampai kemudian mereka menisbatkan Uzair ibnullah. Berbeda halnya dengan umat ini, yang Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagi mereka untuk menghafal kitabnya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Maka Allah jadikan para penghafal Al-Quran dari umat ini yang demikian banyak. Demikian pula makna-maknanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kemurnian makna-makna dari ayat-ayatnya. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala munculkan para ahli tafsir yang mereka menafsirkan apa yang ada di dalam kitabullah dengan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapan-ucapan beliau maupun tafsir berupa perbuatan-perbuatan beliau. Maka dikatakan oleh beliau, bihaitsu la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi, di mana tidak akan datang yakni kebatilan untuk bisa masuk ke dalam kitab Al-Qur'an, baik dari arah depan maupun dari belakangnya. Oleh karena itu, semisal Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagaimana Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan tentang ucapan beliau yang dinukil dari kitab Hadyul Arwah, bahwa tidaklah yakni seorang mendatangkan hujjah dari kitabullah untuk membela kebatilannya, kecuali beliau rahimahullah Syaikhul Islam akan membantah kebatilan orang tersebut dengan hujjah yang dibawanya. Syaikhul Islam rahimahullah diberikan kekuatan dan keluasan ilmu, sehingga ketika membantah sebuah kebatilan, beliau membantahnya dengan dalil yang dibawa oleh orang itu, yang menunjukkan dari sini tidak ada satu ayat pun yang bisa dijadikan sebagai pembela terhadap sebuah kebatilan. Tanzilun min hakimin hamid, di mana Al-Qur'an betul-betul wahyu yang diturunkan dari Zat yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Wa hifdhuhu mushahadun mahsusun, dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kitabnya sesuatu yang bisa disaksikan dan dirasakan. Baik, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.